Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hadirin, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah pagi hari ini akan membahas ayat Inna arsalnaka ya bil haqqi basyira wa nadhira, itu ayat 119. Mudah-mudahan kita bisa nyambung sampai ayat 121 ya. Mudah-mudahan kita membacanya terlebih dahulu bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون إنا أرسلناك sesungguhnya kami telah mengutus engkau bil haqqi dengan hak, dengan kebenaran, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang para penghuni neraka. Walam tarba, dan tidak akan ridha angkal yahudu walan nasara, tidak akan ridha kepada engkau baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti agama mereka. Qul, katakanlah, inna hudallahi huwal huda, sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang sesungguhnya. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, seandainya engkau mengikuti hawa nafsu mereka, ba'dalladhi ja'aka minal ilmi, setelah datang ilmu kepada engkau, ma'alaka min waliyin, ma'alaka minallahi min waliyin wala nasir, engkau tidak memiliki pelindung dan penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab, yatlunahu, mereka membacanya, haqqa tilawatihi, dengan tilawah yang sebenarnya. Ya, dengan membaca yang sebenarnya, ulaika yu'minu nabi, mereka itu beriman kepada Alkitab itu, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, siapa yang kufur kepadanya maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya. Hadirin rahimakumullah, ini ada beberapa topik di dalam tiga ayat ini, ya, tiga ayat ini. Pertama, ayat 119 itu berbicara tentang tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ia membawa risalahnya itu dengan hak, dan di dalam risalah itu terkandung basyiran wa nadhira, ya, kabar gembira dan peringatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwa Rasul tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang orang-orang kafir yang menolak ajaran agama ini, dan karena itu kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Baik, kita baca. Wa qawluhu, dan firman Allah, wa la tus'alu an ashabil jahim, dan engkau tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang para penghuni neraka. La nas'aluka an kufri man kafara bika, kami tidak akan menanyakan kepada engkau, dalam arti tidak akan meminta pertanggungjawaban kepada engkau tentang kekufuran orang-orang yang kufur kepada engkau. Kaqawlihi, sebagaimana Allah berfirman, fa inna ma 'alaikal balagu wa 'alainal hisab, sesungguhnya tugas engkau itu hanyalah menyampaikan, tugas kamilah yang akan menghisab. Wa kaqawlihi ta'ala, dan seperti firman Allah, wa dzakkir innama anta mudzakkir, berikanlah peringatan, sesungguhnya engkau pemberi peringatan. Lasta 'alaihim bimusaitir, engkau tidak menguasai mereka, tidak berkuasa atas mereka. Al-ayah. Wa kaqawlihi, dan seperti firman Allah, nahnu a'lamu bima yaqulun, kami lebih tahu tentang apa yang mereka katakan. Wa ma anta 'alaihim bijabbar, dan engkau tidaklah jabbar, itu memiliki kekuasaan yang digdaya atas mereka. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id, maka ingatkanlah, berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an kepada orang-orang yang takut dengan akan adanya janji Allah Subhanahu wa taala. Wa asbahu dzalika minal ayati, dan ayat-ayat lain yang serupa dengan ayat-ayat yang tadi disebutkan itu. Awsafuhu sallallahu alaihi wasallam fit Taurat, sifat-sifat Rasulullah di dalam Taurat. Warwal Imam Ahmad an Atha bin Bassar, Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Atha bin Bassar, qala, ia berkata, laqaitu Abdullah bin Amr bin As, saya bertemu dengan Abdullah bin Amr bin As, faqultu, maka aku berkata, akhbirni an sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit Taurat, kabarkanlah kepadaku tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Taurat. Faqala, ia mengatakan, ajal, ya, wallahi innahu la mausufun fit Taurati bi sifatihi fil Quran, demi Allah, Rasulullah itu disifati di dalam Taurat dengan sifat-sifat yang sama yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya ayuhan nabiyyu, kata ini adalah sebuah kalimat yang ada di dalam Taurat, wahai Nabi, inna arsalnaka, sungguhnya kami telah mengutus engkau syahidan sebagai saksi, wa mubasyiran sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran sebagai pemberi peringatan, wahirzan lil ummiyin, dan agar mencegah, ya, keburukan-keburukan bagi orang-orang Arab. Ummiyin, ummiyun itu di dalam bahasa Taurat seringkali disebutkan untuk selain Bani Israel, ya. Di dalam Al-Quran kata-kata ummiyun disebutkan untuk bangsa Arab. Jadi wahirzan lil ummiyin artinya adalah sebagai, ya, mencegah atau mencegah bangsa asing selain Bani Israel, itu di dalam bahasa Taurat, dari berbagai bentuk keburukan. wa anta abdi wa rasuli, dan engkau adalah hambaku dan rasulku. Samaituka al-mutawakkil, ya, saya memberi nama engkau itu sebagai orang yang bertawakal. La fadun wa la ghalidun wa la sukhabun fil aswaq. La fadun, tidak berkata kasar. Wa la ghalidun, tidak berkeras hati, ya, ghalidul qalbi, ya, keras hati. Wa la sukhabun fil aswaq, dan tidak atau bukan orang yang biasa berteriak-teriak di pasar. Wala yadfa'u bisayyi'ati as-sayyi'ata, tidak melawan atau tidak membalas keburukan dengan keburukan serupa. Walakin ya'fu wa yaghfir, tetapi memaafkan dan mengampuni. Walan yaqbidahu hatta yuqima bihi al-millatal ajwa al-auja, dan ia tidak akan diangkat, tidak akan diwafatkan oleh Allah sampai ia berhasil menegakkan agama yang tadinya itu apa al-ajwa, yang tadinya bengkok jadi menjadi tegak gitu kan. Bi ayyaqulu la ilaha illallah, dengan mengatakan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Fayaftahu bihi a'yunan umya, maka dengan agama itu Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu atau membukakan mata yang buta. Wa adhanan summa, akan membukakan telinga yang tuli. Wa quluban ghulfa, dan akan membukakan hati yang lengah atau hati yang lalai. Infaroda bi ikhraji al-Bukhari, hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, parawahu fit buyu'i wa fit tafsir, kemudian ia meriwayatkannya di dalam kitab al-Buyu dan di dalam kitab al-Tafsir. Nah, jadi hadin rahimakumullah, ini ayat 119 ya, menceritakan tentang sifat-sifat dan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta pertanggungjawaban yang akan ditanyakan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas tentang wala yus'alatus alu'an ashabil jahim, ini Imam Ibnu Katsir tidak membahas secara rinci penggalan ayat pertama, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Ya, meskipun kemudian disebutkan tentang sifat-sifat Rasulullah di dalam Taurat sebagai bentuk dari penjelasan tentang penggalan pertama dari ayat ini. Ya, hadirin rahimakumullah. Ya, kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, mencermati penggunaan dhamir di dalam Al-Qur'an, maka kecenderungannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan tentang sifat-sifat, ya, sifat-sifat fi'liyahnya, ya, ini kecenderungannya menggunakan dhamir nahnu, inna, ya, atau nahnu, inna, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, misalnya ketika Allah berbicara tentang menjaga Al-Qur'an. Nah, ini kan nazzalna, ya, menurunkan, kami yang menurunkan, kami juga yang menjaga. Nah, ini adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah kan di dalam apa, sifat itu, pembahasan sifat itu kan, sifat itu ada sifat dzatiyah atau sifatul dzat, di mana sifat itu menjelaskan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada yang disebut dengan sifat fi'liyah atau sifatul fi'li, sifat yang menjelaskan tentang pekerjaan Allah, ya. Nah, mengutus seorang rasul adalah sifat yang menjelaskan tentang pekerjaan, karena itu disebut atau masuk dalam kategori sifat fi'liyah. Nah, ketika sifat fi'liyah ini Allah Subhanahu wa taala selalu, atau kecenderungan umumnya, wallahu alam, saya tidak apa, mungkin ada atau tidak gitu yang menggunakan dhamir anak gitu. Nah, ini umumnya ini mempergunakan dhamir inna. Baru ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kapasitasnya sebagai ilah, innama ana fa'budni, wa aqimis sholata li dzikri misalnya. Nah, ini menggunakan dhamir anak gitu. Nah, ketika maqam ubudiyah itu kan yang hanya disembah itu atau yang disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat fi'liyah seperti di dalam ayat ini, Allah menggunakan kata inna arsalnaka. Nah, ini inna arsalnaka menggunakan dhamir nahnu. Nah, ini bisa jadi ya bahwa yang terlibat di dalam proses utusan atau pengutusan ini Allah melibatkan yang lain. Misalnya seperti Allah melibatkan Jibril misalnya di dalam menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam surat Al-Hujurat ayat 9 ketika Allah menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, ini kan melibatkan pihak-pihak lain. Ketika Allah menjaga dzikr Al-Qur'an juga misalnya melibatkan para hufad misalnya. Karena itu maka setiap kali penerbitan mushaf Al-Qur'an, maka mushaf yang diterbitkan itu harus lewat pengecekan ya, diverifikasi. Siapa yang melakukan itu? Yang melakukan itu adalah para hufad, ya, para penghafal Al-Qur'an, karena mereka sudah sangat familiar dengan kalimat-kalimat Al-Qur'an, dengan cara membaca Al-Qur'an yang benar. Dan karena itu maka ketika ada salah ketik gitu, hilang satu huruf dan lain sebagainya, maka ketika dibaca ini akan sangat janggal, dan karena itu diketahui bahwa ia adalah salah di dalam penulisan misalnya. Nah, jadi ada Allah melibatkan pihak ya selain dia Allah Subhanahu wa taala di dalam tugas itu. Karena itulah maka menggunakan kalimat inna. Tetapi satu hal yang menarik adalah pernah dikatakan oleh Syekh Muhammad Mithwan Lisya'rawi, beliau mengatakan bahwa sifat fi'liyah menggunakan dhamir inna di sini karena melibatkan seluruh sifat-sifat keagungannya. Nah, ini sifat-sifat keagungannya. Nah, seperti misalnya inna arsalnaka bil haqqi, yang terlibat itu bukan hanya sifat kudrah Allah, tetapi juga iradat Allah di situ. Ya. Allah memiliki kehendak. Ya. Kehendaknya itu apa? Kehendaknya adalah ingin mengutus seorang atau mengutus utusannya. Sifat iradat itu tidak ada artinya kalau tidak disertai dengan sifat kudrat. Karena seringkali kita banyak sekali keinginan tetapi tidak bisa mengeksekusi keinginan kita. Nah, itu. Karena kita punya keinginan tetapi tidak bisa atau tidak memiliki sifat kudrat, kemampuan. Maka Allah Subhanahu wa taala al-Qadir, al-Murid, al-Qadir, ya. Dia memiliki sifat iradat, memiliki sifat kudrat, dan karena itu maka bisa mengeksekusi kehendak-kehendaknya. Tetapi juga di sini Allah Subhanahu wa taala melibatkan sifat ilmunya, karena bil haqqi, ya. Di mana risalah itu adalah merupakan risalah kebenaran, dan ini terkait dengan sifat ilmu Allah. Jadi ini sebuah contoh, dan tentu saja masih banyak sifat-sifat lain yang terlibat di dalam inna arsalnaka bil haqqi ini, ya. Tetapi intinya adalah apa yang dikatakan oleh Syekh Sya'rawi tadi, bahwa ini melibatkan seluruh sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian menunjukkan tentang adzamah, keagungan, ya. Karena itu maka biasanya dhamir inna atau nahnu ini kan menunjukkan tentang sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, sebagaimana kemudian para pemimpin kita selalu menyatakan ketika berbicara tentang dirinya adalah kami, gitu. Nah, ini mengindikasikan kata-kata kami ini di situ ada keagungan, gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu di dalam ayat ini, seperti dalam ayat ini tentang indikasi bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan sifat fi'liyahnya ini memiliki keagungan-keagungan yang sempurna di dalamnya. Oke. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, kami mengutus engkau itu bil haqqi, dengan kebenaran. Ya. Dengan kebenaran. Apa yang disebut dengan kebenaran? Al-Jurjani di dalam At-Ta'rifat itu membedakan antara al-haq dengan as-sawab. Ya. Kira-kira kata-kata sawah bahasa kitanya apa ya gitu. Kan benar juga ya, benar ya. Nah, tetapi al-haq meskipun kita menerjemahkannya dengan kalimat yang sama di dalam bahasa kita, ini konotasinya berbeda dengan as-sawab. Karena al-haq itu adalah kebenaran untuk persoalan-persoalan yang bersifat prinsipil dan karena itu memiliki tingkat kemutlakan, ya, tingkat kemutlakan. Jadi kebenarannya itu bersifat pasti. Yang disebut dengan as-sawab benar, ya, tetapi kebenaran itu ada pada wilayah yang masih menyisikan probabilitas kemungkinan bahwa ia salah, masih menyisikan ruang. Dan inilah yang pernah dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, ya, jika saya ditanya tentang akidah saya, maka saya akan mengatakan akidah saya hak dan akidah lawan saya adalah batil. Jadi hak itu lawannya batil. Tapi kalau saya ditanya tentang pendapat saya, ini adalah persoalan yang bersifat ijtihadi, ya, maka saya akan mengatakan pendapat saya shawab, benar. Tetapi mungkin salah. Pendapat orang lain itu khotok, salah, tetapi mungkin benar. Nah, jadi Imam Asy-Syafi'i itu menyebutkan bahwa khotok lawannya atau shawab lawannya khotok, tetapi hak lawannya adalah batil, ya. Yang batil itu atau hak dan batil itu ditempatkan dalam wilayah yang memiliki tingkat kemutlakan tertentu, ya. Jadi ada sampai pada tingkat mutlak, karena itu maka setidaknya orang yang tidak menerima konsep itu disebut sebagai sesat jika tidak sampai pada tingkat di mana ia keluar atau kufur dari Islam. Itu. Tetapi persoalan tentang shawab dan khata ini adalah persoalan yang, ya, perbedaan itu ditoleransi sedemikian rupa. Inilah yang kemudian sampai pada tingkat di mana para ulama kita menyebut ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku itu adalah rahmat. Nah, ini yang kemudian disebut dengan al-haq, ya. Jadi inna arsalnaka bil haqqi. Karena itu maka ajaran agama ini adalah ajaran agama yang hak, yang benar, ya. Dan karena itu maka persoalan-persoalan yang bersifat mutlak di dalam agama ini juga sedemikian banyak, ya. Dan karena itu maka salah untuk kemudian menyebut bahwa, ya, yang tahu tentang makna Al-Qur'an itu hanya Allah, ya. Betul bahwa Allah Maha tahu tentang makna-makna Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an ini diperuntukkan, dikhitobkan kepada manusia. Kalau kemudian manusia dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memahami, menangkap makna-makna yang ada di dalam Al-Qur'an, maka berarti, ya, ada abas di situ, ada apa, percuma, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu disampaikan dengan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, yang tegas, dan karena itu maka bisa dengan mudah kemudian ditangkap makna-makna itu. Bahwa kemudian ada perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan makna-makna kalimat tertentu di dalam Al-Qur'an, ini adalah perbedaan-perbedaan yang wajar sesuai dengan, ya, makna-makna yang tersedia di dalam bahasa Arab, karena terkadang bahwa perbedaan itu berasal dari karakter bahasa Arab di mana satu kalimat itu memiliki makna yang beragam seperti apa yang disebut dengan mustarok, atau perbedaan-perbedaan itu terjadi disebabkan karena sumber-sumber yang didapat oleh para ulama ahli tafsir kita memang berbeda. Seperti misalnya, tidak setiap periwayatan yang menjelaskan tentang makna-makna kalimat di dalam Al-Qur'an itu itu kemudian diterima oleh seluruh para ulama. Si fulan meriwayatkan ini, yang lain kemudian meriwayatkan riwayat yang lain. Ini adalah satu contoh ya, bahwa memang ada hal-hal di dalam Al-Qur'an atau kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an yang itu apa ya diperdebatkan makna itu, tetapi kalau itu digeneralisir sehingga kemudian menyebut bahwa hanya Allah yang tahu tentang makna-makna Al-Qur'an, ini berarti ada sesuatu di situ, karena Al-Qur'an diturunkan terkadang juga dalam bentuk yang muhkamat, kalimat-kalimat yang memiliki makna yang tegas dan seterusnya. Basyiran wa nadhira artinya adalah pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi semua ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Qur'an itu isinya adalah basyiran wa nadhira, ada bisyarah di situ. Ada kabar gembira. Ada inzar di dalamnya, peringatan-peringatan. Kabar gembira bagi orang-orang yang mukmin yang mengikuti ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an, peringatan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang kufur yang tidak mengikuti ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, Ibnu Katsir di sini menyebutkan ausafu sallallahu alaihi wasallam fit Taurat, sifat-sifat Rasulullah di dalam Taurat. Ya, ini menunjukkan atau membahas tentang basyiran wa nadhira itu. Nah, jadi ya, Abdullah bin Amr bin As mengatakan ya bahwa sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Taurat itu persis seperti sifat Rasulullah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Inilah yang dimaksud ya apa ajal wallahi innahu la mausufun fit Taurati bi sifatihi fil Qur'an. Ya, sesuai dengan sifat-sifat yang ada di dalam Al-Qur'an. Apa itu? Syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Sebagai saksi. Ya. Apa yang dimaksud sebagai saksi? Rasulullah itu sebagai saksi kebenaran kitab-kitab terdahulu, ketidakbenaran kitab-kitab terdahulu. Jadi parameter benar tidak benar kitab terdahulu itu digantungkan pada apa? Pada Rasulullah. Dalam hal ini adalah Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi parameter, ya. Yang sesuai dengan Al-Qur'an maka berarti ini adalah bagian yang tidak mengalami perubahan. Tetapi yang bertentangan dengan Al-Qur'an maka berarti ini yang mengalami perubahan. Standarnya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an, kitab-kitab terdahulu itu semuanya adalah kitab yang diturunkan oleh Allah, ya. Persoalan-persoalan yang terkait dengan syariat itu mungkin berbeda, ya. Mungkin berbeda. Karena likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Tetapi persoalan akidah ini adalah persoalan yang satu dan tidak mengalami perubahan di dalam seluruh kitab suci, ya. Itu. Yang kemudian kita harus tawakuf tidak menghukumi benar atau salah adalah perkara-perkara yang disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu itu tetapi tidak bisa dikonfirmasi benar atau salah di dalam Al-Qur'an, ya. Jadi tidak bertentangan dengan ayat-ayat, tidak ada yang menunjukkan bahwa ia merupakan kebenaran. Nah, ini tawakuf, ya, tawakuf. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah ia benar sesuatu yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya atau memang tidak diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Gitu. Nah, tidak boleh dibohongkan. Kenapa? Siapa tahu ia benar, tetapi juga jangan dibenarkan karena siapa tahu ia adalah yang salah itu, yang merupakan hasil sisipan itu. Ini yang kemudian disebut dengan tawakuf. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah syahidan, ya, menjadi syahid, saksi, gitu. Wa mubasyiran, pemberi kabar gembira tadi disebutkan, wa nadhira itu kemudian pemberi peringatan, wa hirzan lil ummiyin. Nah, ini yang kemudian penggunaan kata ummiyun. Karena di dalam Al-Qur'an itu inna apa huwallazi ba'atsa fil ummiyin misalnya disebutkan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, dialah yang mengutus Muhammad kepada orang-orang ummi. Ya, bangsa yang ummi itu adalah bangsa Arab. Ya, meskipun jelas bahwa yang dimaksud atau yang menjadi tujuan dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya orang-orang Arab tetapi adalah seluruh umat manusia. Tetapi kalimat ummiyun itu seringkali disebutkan untuk bangsa Arab menunjukkan tentang kondisi ketika itu di mana mereka adalah orang-orang yang buta huruf. Ya. Istilah yang biasa dipakai oleh orang-orang Bani Israel untuk menunjukkan bangsa-bangsa lain selain mereka adalah umamiyun. Itu kan, umamiyun. Dan inilah yang kemudian juga memiliki, terkadang memiliki makna dengan ummiyun di dalam penggunaan kalimat apa kalimat-kalimat Ibrani ya. Wa anta 'abdi wa rasuli engkau adalah hambaku dan utusanku sammaitu ka al-mutawakkil la faddun wala walidun wala sakhabun fil aswaq la faddun walidun wala walau kunta faddun walidul qalbi lan faddu min haulik misalnya di dalam satu ayat di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi rasul itu tidak memiliki tutur kata yang buruk. Karena itu maka Rasul memiliki kesantunan di dalam berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki karakter yang kasar, ya, karakter yang kasar, tidak ghalidul qalbi, tidak keras hati, ya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sama sangat rafiq, ya, rauf, sangat lemah lembut Rasulullah itu. Dan satu hal lagi adalah wala sukhabun fil aswaq, bukan orang-orang yang biasa berteriak-teriak. Karena itu maka teriak-teriak itu menunjukkan tentang karakter yang tidak positif. Karena itu maka ketika orang-orang Arab memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka memanggil ya teman-temannya dengan kalimat-kalimat yang keras, dengan suara yang keras yang lantang, ini menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang yang belum dirasuki hatinya itu dengan iman. Itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki karakter itu, ya. Rasul juga tidak biasa membalas keburukan dengan keburukan serupa, ya. Meskipun ada yang disebut dengan al-muamalatu bil mithli, perlakuan sebanding, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan itu karena yang ihsan adalah ya, yang ihsan itu adalah yang berbuat kesalahan dan dia memaafkannya. Nah, oleh karena itu walakin ya'fu wa yaghfir, memaafkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sini di dalam sifat-sifat di dalam Taurat itu adalah bahwa ia tidak akan diangkat oleh Allah, tidak akan wafat sebelum ya berhasil menegakkan agama ini. Itulah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya itu mendapatkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ayat ini meskipun bukan ayat yang paling terakhir ya dari ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah, tetapi menunjukkan bahwa ketika haji wada itu memang Al-Qur'an itu telah sempurna. Agama yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ajek gitu kan. Dan itulah yang kemudian waraditu lakumul islama dina. Dan beberapa kemudian apa setelah itu baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak meninggal sampai kemudian agama yang diturunkannya itu berdiri dengan ajek. Dan itulah ya subhanallah ya qadarullah. Dan itu kemudian dibuktikan bahwa bukan hanya ketika akhir kehidupan Rasulullah itu Islam sudah berdiri dengan sangat tegak kokoh di wilayah-wilayah Jazirah Arabia, tetapi juga sudah memiliki kemampuan untuk mengekspansi menyebarkan agama ini ke wilayah-wilayah yang lain. Itulah yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kemudian ingin mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid untuk melakukan ekspansi. Dan ini menunjukkan bahwa agama ini sudah siap ya. Tidak hanya ia telah sempurna disemaikan di Jazirah Arabia, tetapi kemudian juga siap untuk dipindahkan, untuk disebarkan ke wilayah-wilayah yang lain, dan itulah yang membuat para sahabat itu ya berpencar mencari wilayah-wilayah yang tidak atau yang belum digarap oleh bangsa atau orang-orang yang lain itu. Dan itulah yang membuat kemudian agama ini tersebar dalam waktu yang bersamaan ini ke berbagai penjuru pelosok dunia gitu kan. Sampai kemudian ya Abu Ayyub Al-Ansari sampai di perbatasan Eropa, bayangkan ya, di Turki. Oke, jadi hadirin rahimakumullah ya, ini sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Taurat, dan kemudian agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang akan membukakan mata yang apa, mata yang buta, membukakan telinga yang tuli, membukakan hati yang ghaflah, yang lengah, dan seterusnya. Dan ini adalah hadis yang sangat sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari baik di dalam kitab Al-Buyuh maupun juga di dalam kitab Tafsir At-Tafsir. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, itu yang dimaksud dengan inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Apa artinya? Engkau Muhammad tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang para penghuni neraka jahannam. Artinya Rasul tidak akan dimintai pertanggungjawaban mengapa si fulan itu kafir, mengapa si fulan itu kufur, dan seterusnya. Mengapa? Tugas Rasulullah bukan mendistribusikan hidayah. Rasul itu hanya mendistribusikan dakwah, gitu. Hidayah itu adalah wilayah kuasa Allah. Karena itu innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau Muhammad tidak memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ya, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Nah, jadi innama 'alaikal balagh, engkau itu hanya bertugas untuk menyampaikan. Wa 'alainal hisab, sedangkan yang menghisab itu tugas kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu fadzakir innama anta mudzakir, tugas engkau itu Muhammad hanya memberikan peringatan. Lasta 'alaihim bimusaitir, ya, engkau itu tidak menguasai hati manusia. Ayat ini kan turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan perihal dakwahnya itu kepada Allah. Ada pelambanan, ada kelambatan di dalam dakwahnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya. Rasulullah ingin agar dalam waktu yang cepat, ya, efektif dakwah itu bisa diterima. Tetapi Allah mengingatkan lasta 'alaihim bimusaitir. Jadi karena itu maka Rasul tidak menguasai hati manusia. Ya. Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya pada waktu yang tepat. Ya. Inilah yang kemudian membuat Syekh Sarawi itu membedakan antara an-nasru dengan an-fathu. An-nasru itu terjadi kelambatan, ya, sesuai dengan kinerja yang dikerahkan di dalam dakwahnya. Karena itu 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah itu tidak terlalu signifikan hasilnya dilihat dari jumlah orang-orang yang mengikuti dakwah Rasulullah dibanding dengan dakwah yang dihasilkan dari fase Madinah. Ya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala di akhir perjalanan hidup Rasulullah itu memberikan al-fathu. Fathu itu ya benar-benar kemenangan dalam skala yang sangat masif, ya. Karena itu maka ketika pada Futuh Makkah umat Islam ketika itu berjumlah sekitar 13.000 orang di Madinah itu, dan seluruh orang Mekah yang Muslim itu sudah hijrah ke Madinah kecuali Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang bertemu dengan Rasulullah ketika Rasul dalam perjalanan Futuh, ya, perjalanan ke Mekah, ya. Maka jumlah umat Islam yang ditinggalkan 2 tahun berikutnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia itu sudah 120.000. Bayangkan ini. Jadi dari 13.000 itu menjadi 120.000. Ada peningkatan 100 7.000 umat Islam dalam waktu yang sangat singkat. Inilah yang kemudian disebutkan yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lasta alim bi musaitir. Nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta alim bi jabbar. Apa yang menjadi tugas Rasul? Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Memberikan peringatan kepada orang-orang yang apa? Kepada orang-orang yang takut dengan akan adanya janji Allah subhanahu wa ta'ala, dan media yang dipakai adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran dijadikan media sebagai apa, pemberi peringatan atau sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada hari pembalasan yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kemudian menjadi dasar di mana Mus'ab bin Umair, ya, ketika ia melaporkan bagaimana cara ia berdakwah di Madinah, sampai dalam 1 tahun saja setiap rumah yang ada di Madinah itu sudah dimasuki oleh Islam. Ya, caranya ternyata Mus'ab bin Umair mengatakan bahwa ia menyampaikan dakwah itu lewat pendekatan Al-Qur'an. Ya, seperti ketika ia melaporkan atau dilaporkan ketika ia bertemu dengan Usaid misalnya. Apa yang ia katakan? Ia mengatakan, saudaraku, saya minta waktu sejenak untuk membacakan apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau mengizinkan? Kata Usaid, silakan. Ia kemudian membaca beberapa ayat, ya. Habis itu sudah, ya. Usaid pulang ke rumahnya, Mus'ab juga pulang, tetapi apa yang dibacakan oleh Mus'ab kepada Usaid ini yang luar biasa membekas, ya. Inilah yang kemudian ia pikirkan terus, dan pada akhirnya ia kemudian masuk Islam. Jadi itu adalah media Al-Quran luar biasa. Orang-orang Arab yang bisa menangkap tentang balaghah Al-Quran, tentang keagungan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran, ternyata dengan sangat mudah mereka kemudian meyakini bahwa ini bukan kata-kata manusia. Itu yang paling penting. Ini bukan kata-kata manusia. Nah, pertanyaannya, apakah media yang sama itu tidak efektif atau tidak akan efektif dipakai ketika kita mendakwahi atau berdakwah di kalangan bangsa-bangsa yang bukan Arab? Siapa bilang? Ya, karena itu maka pendekatan Al-Quran ini adalah pendekatan yang paling efektif. Ya, karena di situ ada muatan-muatan spiritualitas yang sangat dahsyat di dalam Al-Quran. Ada muatan-muatan ilmu yang tidak mungkin bisa diungkapkan oleh, ya, siapapun, atau bisa dihasilkan oleh siapapun dengan kebesaran-kebesaran intelektualitasnya. Al-Quran tidak mungkin bisa ditandingi oleh siapapun, ya, jangankan oleh zaman manusia di zaman kita, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang pandai di dalam bahasa Arab, terkenal dengan kemampuan-kemampuan syairnya, ya, mereka juga banyak di antara mereka yang memiliki, ya, apa, kebesaran-kebesaran di dalam balaghah dan seterusnya, tetapi mereka tidak mampu untuk menandingi apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Baik, ya hadirin rahimakumullah, itu adalah makna dari ayat 119, ya. Nah, 120, ya, qala Ibnu Jarir, ya'ni biqouli jalla thana'uhu wa lan tardu 'ankal yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, walaisatil yahudu ya Muhammad walan nasara biradiyatin anka abada. Wahai Muhammad, baik Yahudi maupun Nasrani tidak akan ridha kepada engkau itu untuk selama-lamanya. Pada talabama yurdihim wa yuafiquhum, maka tinggalkanlah permintaan, ya, sesuatu yang akan membuat mereka ridho atau sesuai. Wa aqbil ala talabi ridallahi fi du'aihim ila ma ba'athakallahu bihi minal haq, dan hadapkanlah atau arahkanlah usaha engkau itu untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mengajak mereka, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus engkau dengan al-haq. Wa huwa qauluhu ta'ala qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah yang sejatinya atau petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang sesungguhnya. Aykul ya Muhammad inna hudallahi alladhi ba'athani bihi wal huda. Katakanlah ya Muhammad sesungguhnya petunjuk Allah di mana Allah mengutusku adalah petunjuk yang sesungguhnya, yakni wad-din al-mustaqim, yaitu agama yang lurus, as-sahih al-kamil as-syamil, yang sahih sempurna dan menyeluruh. Qala Qatadah fi qawlihi, Qatadah mengatakan tentang firman Allah qul inna hudallahi wal huda, qala Qatadah mengatakan khusumatun 'allamahallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, adalah permusuhan yang dikabarkan atau diajarkan kepada oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Yukhasimuna biha ahlad dalalah, di mana mereka kemudian melawan orang-orang yang melakukan kesesatan dengannya. Qala Qatadah wa balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Qatadah mengatakan sampai kepada kami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la tazaru ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq, tidak henti. Tidak akan pernah berhenti ada sekelompok orang dari umatku yang mereka berperang untuk memperjuangkan kebenaran. Zahirina, mereka itu ya dengan kokoh tampil, la yadhurruhum, tidak mencederai mereka, man khalafahum, orang-orang yang berbeda dengan mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai kemudian kepastian Allah itu datang. Kultu saya mengatakan hadal hadithu mukharrajun fis sahih an Abdullah ibn Amr, hadis ini dikeluarkan di dalam kitab yang sahih ya, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, dan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka bihi ja'aka minal ilmi malaka minallahi min wali wala nasir, seandainya engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang ya kepada engkau ilmu, maka bagi engkau tidak ada penolong, tidak ada pelindung, dan tidak ada penolong dari azab Allah Subhanahu wa taala. Fihi tahdidun wa wa'idun, di dalam ayat ini mengandung ancaman dan janji. Wa wa'idun syadidun, dan janji yang keras. Lil ummati an ittiba'i tara'iqil yahudi wan nasara, bagi umat ini dari mengikuti jejak perjalanan orang-orang Yahudi dan Nasrani, ba'da ma'alimu minal Qur'ani wa sunnah, setelah mereka mengetahui dari Al-Qur'an wa sunnah. Ya'adun billahi min dalik, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita, melindungi kita dari mengikuti jejak mereka. Fa'inal khitaba ma'ar rasuli wal amru li ummati, karena khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi perintahnya itu kepada umatnya secara keseluruhan. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ini membicarakan tentang ayat 120 ya, bahwa orang Yahudi juga orang Nasrani tidak akan ridha kepada kita sampai kita mengikuti agama mereka. Ya, sampai mengikuti agama mereka. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ini sebuah ya diktum di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Yahudi dan Nasrani pemilik ideologi agama yang karena itu mereka akan memperjuangkan agama mereka itu. Di sini dikatakan walan tardu angkal Yahudu walan Nasara. Tidak disebutkan walan tardu angkal Yahudu wan Nasara, tetapi Allah menyebutkan, menyisipkan kata la di antara Yahudi dan Nasrani ini. Apa artinya? Ya. Apa artinya? Yahudi dan Nasrani bukan satu paket. Dalam arti bahwa kalau ini begitu, maka yang lain akan begitu. Ya. Seandainya ya, seandainya ini namanya juga pengandaian. Seandainya Yahudi ridho kepada engkau, maka Nasrani belum tentu. Seandainya Nasrani ridho kepada engkau, maka Yahudi belum tentu. Ya. Ini yang kemudian dimaksudkan seperti itu. Nah, kata-kata lah di sini adalah menegaskan bahwa yang tidak akan ridho itu kepada engkau bukan hanya Yahudi, tetapi juga dipastikan bahwa Nasrani juga tidak akan ridho kepada engkau. Ya, hatta tatabi'a millah, tahu sampai engkau mengikuti agama mereka. Mengikuti dengan cara apa? Boleh jadi dengan mengikuti menganut agamanya. Tetapi mengikuti hatta tatabi'a millatahum ini tidak selalu kemudian yang mereka inginkan adalah agar umat ini kufur dari agamanya untuk kemudian berganti agama menjadi penganut agama yang mereka dakwahkan. Karena tren kecenderungan sekarang ini, mutakhir ini, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani terhadap umat ini, yang penting umat ini tidak menganut agamanya. Gitu, tidak menganut agamanya. Inilah yang membuat kemudian sekularisasi, liberalisasi terjadi. Kenapa? Caranya atau ini dianggap sebagai satu cara untuk menjauhkan umat dari agamanya. Bahwa kemudian umat ini menganut agama ini dan itu bagi mereka tidak terlalu, ya, meskipun ini menjadi salah satu dari agenda mereka. Tetapi inti utamanya, dan ini pernah dikatakan oleh Al-Juemer misalnya, ya, seorang tokoh misionaris, ya, bahwa yang kita inginkan dari umat Islam ini adalah agar mereka jauh dari agamanya. Ketika umat ini jauh dari agamanya, maka akan dengan mudah agenda-agenda mereka itu bisa kemudian disisipkan dan menjadi agenda penting dari umat ini. Dan inilah yang sekarang terjadi, ya. Ini yang sekarang terjadi, bahwa ketika umat ini jauh, maka secara politik itu dengan mudah, ya, diarahkan, ya. Kenapa? Karena umat ini jauh dari agama kita, ya. Inilah yang kemudian komentar-komentar orang mengatakan bahwa secara pasti umat Islam Indonesia itu yang benar beragamanya ini berapa persen, gitu. Hitungan kependudukannya, hitungan demografisnya boleh jadi benar itu adalah 85% misalnya, ya. Tetapi yang benar-benar menjadikan Islam sebagai akidah, sebagai ideologi, sebagai agama yang diikutinya di dalam kehidupan sehari-hari berapa persen, ya. Saya pernah ikut terlibat di dalam sidang tesis seorang mahasiswa ekonomi syariah. Dia mengatakan kalau melihat data nasabah perbankan syariah, dia mengatakan bahwa nasabah ideologis itu hanya 7%. Hanya 7% saja. Itu nasabah ideologis, ya. Yang lain itu yang pragmatis, gitu kan. Dia punya akun rekening di bank syariah, tapi juga punya rekening di bank-bank konvensional, gitu. Yang murni, gitu kan, bank syariah itu sebagai pilihan satu-satunya, dan dia tidak punya akun, gitu, di bank yang konvensional, itu 7%. Ya, dia mengatakan bahwa sekarang ini, gitu kan, bank syariah itu dianggap oleh mayoritas nasabah adalah bank yang aman untuk saving, itu. Tetapi untuk transaksi itu dianggap, itu, susah katanya, itu. Itu kan yang paling mudah untuk transaksi seperti misalnya BCA misalnya, gitu. Disitulah umat Islam menyimpan duitnya, itu, untuk transaksi. Tetapi ya sebagai satu-satunya pilihan agar mendapatkan keriduan di dalam seluruh transaksi keuangannya itu hanya dilakukan oleh 7% saja, gitu. Secara tidak sengaja ini data ini kemudian saya bandingkan dengan postingan di media sosial terkait dengan seorang ahli atau seorang yang bertugas sebagai petugas rohis, ya, di satu rumah sakit Islam. Dia mengatakan, saya membuat survei kecil-kecilan, dalam arti bahwa ini dia sudah berdedikasi di rumah sakit ini sebagai petugas talqin yang biasa mentalqin mayat-mayat umat Islam. dia kemudian mencatat mungkin, atau setidaknya lah ingat gitu kan, karena ini sebagai pekerjaan sehari-harinya, bahwa memang tidak semua orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu bisa mengikuti talqin. Dibilang itu hanya sedikit saja disebutkan begitu, itu angkanya dari sekian orang yang pernah ia talqin, ya, yang bisa mengikuti talqinnya itu. Setiap kali saya berhasil mentalqin, ya, seorang mayat dalam sakaratul mautnya, saya tanya kepada keluarganya, si bapak, si ibu ini apa saja yang biasa dilakukan di dalam hidupnya? Ternyata sama. Jawaban keluarganya adalah berjamaah sholat, menjaga sholat berjamaah setiap waktu, ya. Ia biasa membaca Al-Quran setiap hari. Ia kemudian biasa melaksanakan siam, ya, sunnah. Ia biasa bersedekah dan seterusnya. Ini adalah orang-orang yang kemudian berhasil ditalqin. Nah, inilah orang, tipe-tipe orang yang melakukan perilaku sehari-hari yang sesuai dengan setidaknya itu menjaga apa kewajiban-kewajiban itu dengan baik di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, ini juga laki-laki itu sekitar 7% itu gitu. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ini yang kemudian benar-benar terjadi di tengah umat ini, bahwa ya walan tardu anqal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, hatta tattabi'a millatahum. Ya. Kristen atau Nasrani adalah agama misi. Karena itu maka lahir misionaris, ya. Sebagaimana Islam ini adalah agama dakwah. Dakwah itu dalam pengertian bahasa, ya, mirip dengan makna misi. Karena itu maka saya pernah lihat itu ada di Medan itu satu plang gitu, misionaris Islam gitu. Ya, misionaris Islam gitu. Saya pernah juga mendapatkan pembicaraan itu orang di Papua, ada satu kota, ada satu daerah yang mereka tidak biasa menyebutkan masjid. Tetapi semua rumah ibadah itu disebut dengan gereja. Jadi ada gereja Kristen, ada gereja Islam gitu. Gereja Islam itu yang mereka maksud adalah masjid gitu. Itu wala tardu angkal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda. Ya. Katakanlah sungguhnya petunjuk Allah itulah yang merupakan petunjuk sesungguhnya. Apa itu? Islam ini yang merupakan petunjuk yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ya. Petunjuk Al-Qur'an inilah agama yang lurus, as-sahih, al-kamil, asy-syamil. Ya. Ibnu Katsir menyebutkan al-kamil asy-syamil, sempurna dan memiliki ajaran-ajaran yang menyeluruh, ya. Itu asy-syamil. Karena itu maka tidak sepantasnya umat Islam hanya menangkap satu sisi saja dari al-Islam ini, ya. Inilah yang kemudian oleh Syekh Mahmud Syaltut, ya, Islam itu diterjemahkan atau diartikan sebagai, ya, syariat itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah. Baik diturunkan secara detail maupun diturunkan prinsip-prinsipnya. Apa yang dimaksud dengan apa hukum detail? Detail itu artinya adalah memang rinciannya begitu. Pembagian tentang waris itu kan detail sekali, ya. Kalau begini, kalau begitu, kalau begini berapa jatahnya, kalau begitu berapa, terus ini adalah sangat detail, ya. Atau prinsip-prinsipnya, ya. Saya sering nanya ini apa ketika menjelaskan tentang persoalan ini, karena di dalam Islam sebagai wajib ini harus memiliki syarat di mana ia adalah komprehensif, ya, menyeluruh, ya. Kalau saya tanya, gitu, saya bilang, ini Al-Quran ini adakah sesuatu yang tidak dibahas dalam Al-Quran? Semuanya mengatakan, ya, tidak ada yang tidak dibahas dalam Al-Quran. Tapi kalau saya tanya, kira-kira kalau begitu semua persoalan hidup ini dibahas dalam Al-Quran, bagaimana konsep Al-Quran, resep Al-Quran tentang misalnya membuat, kalau saya pertanyaan kepada ibu-ibu misalnya cara membuat nasi rawon yang bagus misalnya, ada enggak gitu kan? Mereka mengatakan tidak ada. Loh, saya bilang katanya lengkap, semua ada di dalam Al-Qur'an, sekarang bilang tidak ada, berarti tidak lengkap gitu. Mereka bingung gitu. Nah, Jadi ini satu contoh ya, bahwa tidak ada sesuatu yang tidak dibahas di dalam Al-Qur'an, tetapi tidak selalu detail. Ya, ada persoalan-persoalan yang dibahas tetapi prinsip-prinsipnya saja. Ya. Saya memberikan gambaran tentang misalnya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh itu pernah diledek oleh Jibril Hanotok, seorang orientalis Prancis ketika itu menteri luar negerinya. Jadi menteri luar negeri Prancis adalah seorang orientalis karena Inggris apa Prancis punya jajahan di banyak negara muslim. Karena itu maka menteri luar negerinya sengaja orang yang ahli Islam. Ya. Ketika Muhammad Abduh ini ke Paris ditanya, "Syekh, saya dengar Al-Qur'an membahas seluruh persoalan di dalam hidup ini benar atau tidak?" Kata Abduh, "Benar." "Emang kenapa?" Dia bilang, "Kalau begitu bagaimana cara Al-Qur'an, resep Al-Qur'an ya tentang membuat roti yang baik?" Nah, Muhammad Abduh cerdas. Bukan orang biasa gitu. "Oke, saya akan jawab." Ya, tapi saya minta izin untuk bertemu dengan tukang roti terbaik di kota Paris ini. Ya. Diizinkan oleh Jibril Hanotok, silakan Anda mencari orang yang atau tukang roti terbaik itu. Dia kemudian di hadapan Jibril Hanotok dia bertanya kepada tukang roti ini tentang bagaimana cara membuat roti yang baik, dijelaskan A sampai Z. Kemudian setelah selesai dijelaskan kepada Hanotok resep Al-Qur'an tentang membuat roti yang baik adalah bla bla bla seperti yang dijelaskan oleh Hanotok. Seperti yang dijelaskan oleh tukang roti. Kata Hanotok, "Ya itu kan kata tukang roti, bukan kata Al-Qur'an." Abdul mengatakan, "Iya. Tetapi Al-Qur'an mengatakan fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun." Kalau tidak tahu tanya ahlinya gitu. Jadi ini yang kemudian menjadi resep Al-Qur'an tentang membuat roti yang baik. Jadi kalau misalnya tidak tahu tentang bagaimana cara membuat nasi rawon ya tanya ahlinya gitu, tanya ahli kuliner di sini. Inilah konsep Al-Qur'an. Nah, ini yang kemudian disebut dengan sumulia. Jadi ada banyak hal yang secara detail memang tidak dibahas, tetapi prinsip-prinsipnya itu dibahas, gitu. Inilah pentingnya sumulia di dalam Al-Qur'an, di dalam Islam. Jadi hadirin rahimakumullah, ya. Qul inna hudallahi wal huda wa la inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, ya. Hadirin rahimakumullah, ini di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Ini Allah Rasulullah menyebutkan tentang sekelompok orang, ya. Sekelompok orang yang tetap akan tetap konsisten menjaga agama ini. Menjaga agama ini, ya. Siapa ia? Adalah ta'ifatun min ummatil zahirina 'alal haq. Jadi itu banyak riwayat dan ini adalah hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari, juga ada di dalam Sahih Muslim. Redaksi ini diambil dari Sahih Muslim, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haq. Tidak akan pernah lekang, tidak akan pernah absen, ya, dari umatku ini sekelompok orang yang yuqatiluna 'alal haq, berjibaku untuk mempertahankan kebenaran, mendakwahkan agama ini. Zahirina, ia tetap tampil, ya, tetap tampil, ya, tetap kekar, kokoh itu kan di dalam perjuangannya. Itulah ya turu man khalafahum, tidak dicederai karena orang-orang yang berselisih pendapat dengan mereka. Hatta ya'ti amrullahi, sampai kemudian datang perintah Allah, keputusan Allah, kepastian Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin rahimakumullah, redaksi lain mengatakan la yazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum 'ala dhalik. Ini adalah sekelompok orang yang dikabarkan oleh Allah atau dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia akan tetap eksis panjang zaman. Jadi agama ini adalah agama Allah. Risalah ini risalah Allah. Manusia dan seluruh makhluknya adalah kepunyaan Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang bertanggung jawab, ya, untuk mempertahankan agama ini dan menyebarkannya, umat manusia berikut makhluk-makhluk yang lain itu dipilih oleh Allah untuk menjaga dan menyebarkan agama ini. Ini. Karena itu maka terkadang ketika umat manusia yang diberikan pendelegasian untuk menjaga dan mendakwahkan agama ini lalai di dalam tugas ini, maka Allah ngambil alih. Gitu kan? Allah ngambil alih. Allah mempergunakan yang lain. Bisa manusia yang lain atau mempergunakan makhluk yang lain. Ya. Satu contoh misalnya. Dalam kasus Abraha, penyerangan Abraha terhadap Ka'bah. Ya. Itu kan umat manusia ketika itu belum ada yang bertugas untuk menjaga rumah Allah itu. Abu Thalib mendatangi Abraha. Dia ingin mengambil 100 ekor unta yang dirampas oleh Abraha. Abraha kemudian tertawa. Saya pikir kamu datang untuk nego, ya, untuk melakukan diplomatik supaya Abraha tidak jadi menghancurkan Ka'bah. Apa yang dikatakan oleh Abu Thalib? Abu Thalib mengatakan, saya hanya pemilik 100 ekor unta itu. Bahwa Ka'bah itu lahu rabbun yahmihi, ada pemiliknya, dia yang akan menjaganya. Gitu. Ya kemudian diberikan seekor unta itu miliknya itu, kemudian Abu Thalib meminta agar masyarakat Mekah kemudian berlindung di balik gunung menyaksikan melihat apa yang kira-kira akan terjadi, dan benarlah bahwa kemudian Ababil ini datang dan menghancurkan seluruh pasukan ini. Nah, jadi Allah pemilik rumahnya, pemilik agama ini, ya. Tetapi ketika umat Islam ini sudah tumbuh, yang kemudian menjadi pengampu agama ini, ya, itu tahun kalau tidak salah itu 260, ya, ini orang Syiah dari Bahrain menyerang Ka'bah, membunuh sekian banyak, ya, umat Islam yang ada di Baitullah, kemudian mengambil alih Hajar Aswad dan dipindahkan ke Bahrain. Ketika itu burung Ababil tidak ada. Gitu. Nah, jadi kenapa itu terjadi? Nah, ini karena agama ini sudah diserahkan, diamanatkan kepada umat ini. Tetapi ketika umat ini, ya, ini memang tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian agama ini dalam keadaan terancam sedemikian rupa, maka dipastikan Allah Subhanahu wa taala akan men-take over, gitu kan, tugas itu. Dan karena itu maka Allah Maha Kuasa. Di dalam surat Al-Fatih Allah menyebutkan bahwa walillahi junudus samawati wal ard, bahwa bagi Allah lah pemiliknya atau kepunyaan Allah lah tentara-tentara langit dan bumi. Allah itu azizun hakim, alimun hakim. Pertama disebutkan bahwa Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana, ya. Yang kedua disebutkan Allah wa azizun hakim, Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Artinya adalah Allah tahu siapa yang akan dipakai atau bisa dipakai untuk menjaga agamanya ini. Tapi juga Allah Subhanahu wa taala itu maha perkasa, bisa mengeksekusi sehingga makhluk-makhluk, manusia-manusia yang bisa dipakai untuk menjaga agamanya ini bisa dia pergunakan sebagaimana yang dikehendakinya. Nah, hadirin rahimakumullah, ini yang kemudian dimaksud dengan ayat ini. Di mana Islam ini akan tetap ada orang-orang yang memperjuangkannya. Ia tidak akan pernah absen di dalam perjalanan hidup manusia ini kecuali ada orang-orang yang menjaga agama ini. Karena itu maka di negara manapun ketika Islam tetap eksis, kemudian seperti misalnya di Andalusia, ya, terjadi inkuisisi di mana umat Islam itu dipaksa untuk masuk Kristen atau dibunuh atau hengkang dari Andalusia, tetapi sampai hari ini Islam tetap eksis. Di negara-negara pecahan Uni Soviet dulu ketika agama ini diperangi sedemikian rupa, tetapi ketika kekuasaan itu tumbang, ternyata, ya, Islam itu tumbuh kembali dengan sedemikian subur, ya. Sampai kemudian di Al-Azhar itu yang belajar masuk lagi SMP, masuk lagi SMA, itu bukan anak-anak saja, tetapi juga orang tua, ya. Orang tua membawa istrinya, membawa anaknya yang masih SD, yang sudah SMP, yang sudah SMA, semuanya itu diboyong untuk belajar agama ini. Itu luar biasa. Dan itulah yang kemudian apa Islam ini tumbuh kembali dengan sedemikian suburnya. Jadi hadirin rahimakumullah, ini yang dimaksud dengan ayat ini ya. Wala ini taba'ta ahwahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nashiir, dan ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, khitabnya kepada Rasulullah, tetapi ajarannya kepada umat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipastikan bahwa ia tidak akan mengikuti hawa nafsu baik Yahudi maupun Nasrani. Tetapi yang kemudian menjadi peringatan paling penting dari ayat ini adalah kepada kita umatnya agar kita tidak mengikuti jejak-jejak mereka, karena kalau mengikuti jejak-jejak mereka malaka minallahi waliyyi wala nasir. Hadirin rahimakumullah, ini yang paling penting adalah jangan sampai ya kita itu menjadi orang yang tersesat setelah kita tahu. Nah ini wara ini taba'ta ahwa'um ba'da alladhi ja'aka minal ilmi. Al-Quran sudah turun lengkap, hadis terkodifikasi sedemikian rupa, ilmu-ilmu di dalam Al-Quran, di dalam sebuah hadis ini sebagian ini sudah bisa kita tangkap, kemudian menjadi sedemikian naif jika karena hawa nafsu kita menjadi orang-orang yang tersesat. Ya, hawa nafsu inilah yang ketika ia tidak disucikan di dalam diri kita, maka kecenderungannya akan membuat kita menyimpang dari agama ini. Ya, menyimpang itu dengan cara apa? Al-Mawardi membahas hawa nafsu itu terkait dengan akidah, ya, terkait dengan al-ara, pendapat-pendapat. Seringkali yang pertama kali itu terserang bukan akidah, tetapi pendapat-pendapat, gitu kan? Pandangan-pandangan. Karena itu jangan sampai kemudian pandangan-pandangan kita terbuai dengan hawa nafsu. Karena ketika terus ya pandangan-pandangan, pikiran-pikiran kita itu mengikuti hawa nafsu, maka lama kelamaan itu akidah yang akan tergerus. Ya. Oleh karena itu maka walaupun Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak menyebut bahwa dosa besar itu membuat pelakunya murtad, membuat pelakunya keluar dari Islam, tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa al-ma'asi al-ma'asiatu baridul kufri, kemaksiatan itu menjadi pengantar ya kekufuran. Jadi kalau ini terus dilakukan maka lama kelamaan tidak mustahil ya akan mengantarkan pelakunya justru pada kekufuran. Wallahiyadu billah. Inilah yang kemudian kita takuti atau kita takutkan, sehingga mudah-mudahan kita bisa mengontrol ya, mengontrol diri kita agar kita benar-benar mampu ya menyaring pandangan-pandangan kita, pikiran-pikiran kita ini, bisa mengawal akidah kita, bisa mengontrol pola perilaku kita, sehingga itu semua itu tidak membuat kita menjadi orang-orang yang keluar dari agama ini. Hadirin rahimakumullah ya. Saya kira sampai di ayat 120 ya, gitu, karena ternyata 121 pembahasannya cukup panjang ini. Ya. Itu saja ya. Maka kalau ada hal yang bisa didiskusikan silakan ya, Bapak Ibu semua. Baik, silakan. Mungkin ayat ini pertama tadinya memang saya berpikir satu lan yang satu lai, nah, seperti itu. Ini maknanya apa? Tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, ini saya hubungkan dengan kompas ya, kemarin saya baca di bagian apa ya, redaksi yang misalnya itu bagian apa sih? Dia menyamakan atau menganalogikan penyerangan atau penaklukan atau pembebasan oleh Muhammad Al-Fatih 1453 di Andalusia itu dengan ISIS di Mosul ya, ISIS. Jadi waktu menjelaskan sekarang kan lagi diserang nih ISIS oleh tentara Irak dan Amerika gitu ya, Amerika Serikat. Nah, dia menceritakan sedikit tentang 1453 itu ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Andalusia. Konstantinopel. Nah itu saya lupa tuh, mungkin bukan Muhammad Al-Fatih, kayaknya Andalusia tuh ya. Kalau kalau 1453 1453 kayaknya. Andalusia kayaknya. Andalusia masih ini, masih apa awal-awal karena Abdurrahman Ad-Dakhil ya kan itu bagian dari dinasti Mawiyah. Itu oh, bukan, ini bukan yang ini yang Turki. Ya? Yang Turki Muhammad Al-Fatih betul Al-Fatih, 1453 ya. Konstantinopel itu. Iya, Konstantinopel. Iya, Konstantinopel. Nah, cuman dia bilang kalau itu 600 tahun, kalau ini cuman berapa kejatuhannya ISIS ini. Nah, saya agak melihat agak apa ya, agak seperti dia sih gitu. Dia kok membandingkan iya mati dengan ISIS gitu. Apa maksudnya gitu. Ini kan kadang-kadang tulisan-tulisan koran gitu ya. Ini kan kadang-kadang suka ingin memojokkan gitu loh. Ini ya cuman ini bedanya bertahan ratusan tahun sampai tahun 1622 dia bilang 1624 kan Turki kemudian republik ya. 1924 kan yang tulis itu 1922 hilangnya khilafah dengan ISIS ini gitu. Jadi ini apa maksudnya gitu kemudian kok menyamakan gitu. Nah ini ada hubungan nggak dengan ada walaupun ini nggak jelas gitu ya, nggak tahu kita gitu. Untuk siaga bacanya itu agak kurang enak gitu. Itu aja Ustaz. Nah, yang tadi yang pertama ya lan dengan la tadi, kenapa nggak walan tardo angga yudu walan juga gitu istilahnya. Ya baik, yang pertama karena lan ini masuknya ke fi'il. Tidak masuk ke isim. Gitu. Nah ini kan jadi kalau kalau ada lan lagi maka walan tardo angkal yahudu walan tardo angkan nasoro harus begitu. Ya. Karena tidak mungkin walan tardo angkal yahudu walan ya walan dalam arti lan itu gitu kan nasoro. Karena itu maka apa yang tepat di sini adalah wala. Meskipun kemudian disidahkan dengan nun jadi walan juga, walan nasoro gitu. Oke, itu satu dari perspektif nahwu ya. Yang kedua, maknanya adalah ya, karena waw ini adalah waw ataf. Waw ataf. Waw ataf itu artinya adalah kata penghubung ya. Jadi walan nasoro ini diatapkan kepada walan tardo tadi. Karena ataf maka maknanya sama gitu, maknanya sama. Jadi tetapi ini kemudian lebih balik ya penafian ini karena juga menyisipkan kata la ya, sehingga menegaskan bahwa bukan hanya Yahudi yang tidak akan ridho tapi juga tidak akan ridho pula Yahudi ya di Nasrani gitu maksudnya gitu. Nah kalau tidak menggunakan kata la, maka Yahudi dan Nasrani menjadi satu paket gitu. Padahal diandaikan ini ridho yang lain pasti tidak akan ridho, belum tentu. Jadi ini yang kemudian maksudnya. Jadi maknanya sama karena wawunya adalah waw antab. Gitu. Waw antab tetapi kata lan di sini tidak masuk kepada Nasrani karena ia masuk kepada fi'il, ya. Yang kedua? Ya. Nah, inilah modus-modus memang. Itu modus-modus. Karena itu maka apapun yang kemudian bisa dilakukan. Nah, ini kan perjuangan mereka adalah perjuangan bagaimana bisa mengawal agar ya kejauhan atau menjauh bagaimana umat ini memang benar-benar bisa dijauhkan dari agamanya ini termasuk terkait dengan persoalan-persoalan fakta-fakta sejarah ya. Karena itu maka sejarah kita ini banyak yang didekonstruksi ya. Sejarah kalau misalnya kita apa membaca misalnya Tarikhuna al-Muftaru alai ini tulis oleh Syaikh Qardawi itu tebal sekali coba. Saya enggak tahu ini sudah diterjemahkan apa belum ya. Gitu. Coba nanti dicari itu. Tarikhuna al-Muftaru alai. Ya sejarah kita yang ya, apa difitnah itu difitnah. Nah, jadi umat ini ya sekarang ini sedang dijauhkan dari bukan hanya dari referensi agamanya Al-Quran Sunnah dan pandangan-pandangan para ulama tetapi juga dari sejarahnya Karena kaidahnya seperti misalnya yang pernah dikatakan oleh Hasan Haikal, ya, bahwa suatu bangsa yang tidak punya masa lalu, dia tidak akan punya masa depan. Itu, yang tidak punya masa lalu, tidak punya masa depan. Nah, penganut agama ini dijauhkan dari kitabnya, dijauhkan dari sunnah nabinya, kemudian masa lalunya itu dipotong, mau di apa, diamputasi gitu kan, diamputasi. Kenapa? Karena yang menjadi sumber energi bagi umat ini bukan hanya kitabnya, bukan hanya hadis nabinya, tetapi juga sejarah ini adalah energi besar bagi umat ini, ya. Karena itu maka setiap persoalan sejarah ini selalu kemudian dilihat dari sisi negatifnya, ya. Itulah yang kemudian banyak orang-orang Islam liberal yang mengatakan bahwa apaan sejarah kita ini semuanya adalah sampah, gitu kan? Semuanya adalah sampah. Di Mesir itu Said Asmawi itu mengatakan itu. Jadi kita ini punya sejarah sampah, gitu kan? Naudzubillah, gitu kan? Kenapa? Dia melihatnya dari perspektif orientalis, gitu kan? Ya. Saya agak mual gitu kan ketika membaca sebuah buku, ya, apa buku siapa orientalis yang ahli sejarah itu, Citik Hiti kalau nggak salah, ya, apa ada hiti-hitinya itu gitu kan, ya. Kemudian disebut, ditulis dalam terjemahan ini adalah literatur sejarah Islam paling otoritatif. Dibilang paling otoritatif, bayangkan ini, gitu kan. Jadi pandangan-pandangan orientalis yang menyerang sejarah Islam justru disebut itu paling otoritatif, bayangkan ini, gitu. Nah, ini satu contoh, gitu kan, bahwa sejarah kita ini memang sedang didistorsi, gitu kan. Dan itu termasuk salah satunya, itu termasuk salah satunya. Jadi intinya adalah bagaimana dari sisi manapun untuk menyerang Islam bisa dilakukan, diserang gitu kan. Orang kan sekarang benci dengan ISIS. Siapa yang suka dengan ISIS? Orang ISIS bukan di Islam kok. Itu hanya disebutkan bahwa ia adalah Islam sebagai salah satu bentuk rekayasa global untuk menyudutkan dan untuk menyerang Islam. Dulu kasus Afghanistan itu dijadikan alat. Sekarang yang dijadikan alat adalah ISIS, gitu kan. Ya, orang benci dengan ISIS, dan karena itu maka ketika sejarah diidentikan dengan ISIS, sejarah pembebasan Islam itu diidentikan dengan ISIS, kan orang juga menjadi tidak senang dengan sejarahnya sendiri, gitu. Nah, ini satu contoh, gitu kan. Dan karena itu maka benar-benar kita membaca media itu tidak boleh ditelan bulat-bulat, ya, tidak boleh ditelan mentah-mentah, ya. Ini masuk dalam kategori idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, itu. Karena itu maka melihat media-media fasik itu kita harus justru skeptis, ya, skeptis dulu, itu. Intinya adalah kalau sumbernya adalah orang yang bisa dipercaya, bukan sumber yang fasik, ya kita bisa lebih enak, gitu. Tapi kita ketika teridentifikasi bahwa ini adalah sumber yang fasik, nah inilah yang kemudian harus di cross check dan tidak boleh kemudian seketika ditelan, gitu. Saya sih ada hubungan, menurut saya sih ada hubungan, gitu. Baik, ada lagi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Terima kasih, jazakumullah khair, ya, Bapak Ibu semua atas kehadirannya, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.